pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Sabtu 12 Maret 2016 dibacakan Artiansyah dan Kamal. Bayi dibuang di depan rumah dinas gubernur. Truk CPU hantam rumah penduduk seorang warga kritis. Cuaca panas ancam tanaman cengkeh. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, bayi laki-laki diduga baru dilahirkan ditemukan di pinggir jalan Sudirman Medan atau persis di depan rumah dinas gubernur Sumatera Utara hari ini. Kuat dugaan bayi malang itu sengaja dibuang orang tuanya karena saat ditemukan kondisinya berada di dalam tas yang biasa digunakan wanita belanja. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Tiurma Boru Sinaga yang menemukan bayi itu dalam keterangannya mengatakan kondisi bayi sangat lemas. Ia kemudian berinisiatif membawa bayi itu ke RSU Elizabeth dengan menyetop becak bermotor yang ditumpangi dua orang. Saat ini kondisi bayi telah berangsur normal setelah mendapat perawatan intensif. Polsek Medan Baru masih menelusuri pelaku ataupun orang tua bayi tersebut. Sedaralun, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Lintas Subulus Salam Singkil. Satu unit truk tangki pengangkut CPO menabrak rumah penduduk dan menggilas seorang warga di Desa Lae Motong, Kota Subulus Salam. Bauli Bancin, salah seorang warga, mengatakan kecelakaan ini terjadi kemarin sore jelang malam hari. Dari Subulus Salam, Khalidin melaporkan. Menurut Bauli, peristiwa yang terjadi tepat pada perbatasan kota Subulus Salam menyebabkan rumah anaknya bernama Daun Bancin rusak. Sebab truk yang melaju kencang dengan kondisi oleng langsung menghantam bagian dinding sebelah kiri rumah Daun. Akibatnya sebagian besar rumah milik Daun rusak total. Selain menghantam rumah Daun, kecelakaan truk tangki BL BK9928BT yang diduga kuat akibat remblong menggilas seorang warga hingga kritis. Korban bernama Syamsir Tumangger, salah satu kepala dusun di Desa Lae Motong. Korban mengalami pecah usus hingga harus dirujuk ke rumah sakit di Medan. Sedaralun, cuaca panas menyengat yang melanda wilayah Kota Sabang dalam dua pekan terakhir mengancam tanaman cengkeh milik masyarakat. Abdul Muthalib, salah seorang petani cengkeh di Kota Sabang, mengakui bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini, suhu udara di daerah itu sangat panas. Dari Sabang, Dede Rosadi melaporkan. Sebab cuaca panas yang terjadi dalam beberapa pekan ini mengakibatkan tanaman cengkeh mulai mengering, terutama tanaman cengkeh yang berusia muda. Bahkan akibat cuaca panas telah menyebabkan sejumlah tanaman cengkeh milik masyarakat menjadi layu dan mati akibat kekeringan. Tak ada upaya lain yang bisa dilakukan para petani dalam mengantisipasi kerusakan tanaman cengkeh miliknya itu, kecuali harus mengeluarkan biaya besar mendatangkan mobil tangki untuk melakukan penyiraman. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, Harmony of the Seas, kapal pesiar terbesar di dunia, mulai melangsungkan pelayaran percobaannya yang pertama di Prancis Barat. Ribuan orang berkerumun untuk menonton di pelabuhan Saint-Nazaire saat kapal yang tingginya mencapai 70 meter itu dipandu ke laut oleh 6 kapal tunda pada hari Kamis. BBC Indonesia melansir. Kapal senilai 16 triliun itu dibangun untuk perusahaan pelayaran Royal Caribbean International. Dalam tempo 2 bulan, kapal seberat 120 ribu ton dijadwalkan dikirim kepada perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut. Pelayaran uji coba akan berlangsung hingga besok. Harmony Obdesis akan bisa menampung lebih dari 6.000 penumpang yang akan dilayani kebutuhannya oleh sekitar 2.000 orang awak. Sedarlun, sepasang obat bisa secara dramatis mengecilkan dan menghilangkan kanker payudara hanya dalam 11 hari menurut penelitian dokter di Inggris. Menurut mereka, temuan mengejutkan yang dilaporkan dalam konferensi kanker payudara Eropa bisa berarti tidak semua perempuan penderita kanker harus menjalani kemoterapi. BBC Indonesia melansir, obat yang diujikan pada 257 perempuan itu menargetkan kelemahan spesifik yang ditemukan dalam 1 dari 10 kanker payudara. Pakar mengatakan temuan ini adalah langkah pendukung untuk perawatan kanker yang bisa disesuaikan. Dokter yang melakukan penelitian berusaha menyelidiki bagaimana obat mengubah kanker dalam waktu singkat dari sejak masa diagnosa hingga operasi pengangkatan. Sedaralun, KPK memperpanjang masa penahanan tersangka penerima suap pengamanan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Damayanti Wisnu Putranti. KPK belum merampungkan penyidikan untuk anggota DPR ini. CNN Indonesia melansir, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan berkaitan penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah proyek di PUPR, kemarin penyidik memperpanjang penahanan DWP untuk 30 hari sejak 14 Maret hingga 12 April 2016. Dengan perpanjangan masa penahanan, artinya Damayanti masih tetap mendekam di rumah tahanan KPK dengan status sebagai tersangka. Sedaralun, pasukan Israel menggeledah kantor stasiun televisi Palestina di Ramallah yang dituduh memicu kekerasan. Langkah ini dilakukan setelah pemerintah Israel menyetujui sejumlah langkah baru untuk menangani tindak kekerasan yang semakin meningkat. CNN Indonesia melansir, Badan Keamanan Israel, Shin Bet, menyatakan stasiun TV Palestine Today didukung oleh kelompok militan jihad Islam dan telah membantu memicu gelombang kekerasan 5 bulan terakhir. Saluran TV ini menampilkan Islamic Jihad sebagai sarana untuk menghasut penduduk di tepi barat, menyerukan serangan teror terhadap Israel dan warganya. Hasutan ini disiarkan di stasiun televisi serta internet. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 12 Maret 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sederlun, wassalam.